Mitra Bisnis, pemerintah belum bisa memastikan apakah penyatuan zona waktu akan dilakukan pada 28 Oktober mendatang seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Pemerintah mengatakan masih ada pihak yang menentang ide penyatuan zona waktu tersebut, meski banyak juga yang menilai akan memberikan keuntungan secara ekonomi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekretaris Umum Apindo, Suryadi Sasmita. Pak Suryadi, apa komentar Anda soal ini? Ya, sebetulnya saya melihat gini, kita lihat negara lain aja, misalnya Malaysia ya. Malaysia dia menyamakan waktu dengan Singapura, dan Singapura dia tuh membuat perbedaan waktu dengan Jepang hanya 1 jam, kita 2 jam, itu untuk ekonomi gitu. Kenapa? Karena dengan ada selisih waktu 1 jam ke dari Jepang, orang Jepang merasa ke Singapura itu dia tidak jet lag gitu. Wah, cuma selisih 1 jam. Nah, kalau kita disamakan secara ekonomi, kita sangat diuntungkan. Kenapa? Karena setiap saat apapun ya, kita tuh semua lebih dekat. Jadi penyamaan waktu ini itu akan membuat semua ekonomi itu berjalan lebih lancar. Karena waktu kita misalkan jam kerja gitu ya. Jam kerja kita juga bisa satu bawa dari pagi dari jam 8 sampai jam 5 adalah jam kerja. Kalau kagak kita jam 8 sana baru jam 9, udah jam 9. Itu secara ekonomi tidak efisien. Jadi kita dari sudut pandang businessman, kita sangat mendukung apabila itu dijadikan satu. Dan apabila disamakan juga dengan Singapura, kita tuh lebih suka lagi gitu. Kan dulu ada wacana mau disamakan dengan Singapura. Kalau disamakan dengan Singapura, kita punya investasi orang Jepang dan sebagainya, mereka juga lebih senang gitu. Itu memang pandangan daripada kita seorang businessman gitu. Apakah Bapak melihat adanya dampak negatif dari penyatuan zona waktu ini? Begini, sebetulnya ya, kalau kita lihat ya secara umum ya, sebenarnya nggak ada. Kenapa? Ya, karena kalau kita lihat sekarang, misalkan saya di sini jam 8, sana jam 8. Ya, mungkin paling mataharinya ya berbeda sedikit. Ya, di sini masih terang, sana udah sedikit gelap. Secara umum, saya tidak melihat adanya kerugian gitu. Tapi keuntungannya banyak. Secara businessman paling untung gitu. Tapi beberapa pihak mengatakan, penyatuan zona waktu ini hanya menguntungkan beberapa pihak saja dan tidak memihak masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, Amerika yang notabene negara adidaya juga tetap mempertahankan perbedaan zona waktu yang ada. Apa pendapat Bapak melihat komentar ini? Kalau saya menilainya nggak begitu. Amerika ya memang itu satu negara ya yang terlalu banyak. Bangsa-bangsa kan kumpul sana semua. Mereka mau menginginkan lah sesuatu negaranya berbeda. Karena mereka punya daerahnya masing-masing itu sudah otonom benar-benar merdeka sendiri. Kalau kita di sini, menurut saya, kalau dengan disamakan ya, mengenai budidaya dan sebagainya, kebudayaan lain-lain, itu akan mengikuti. Mungkin pertamanya, oh ya bangunnya dan sebagainya ya, mungkin ada. Tapi kalau sudah disatukan sama-sama sekali, udah sama, ya ini akan bukannya pasar modal aja. Mengenai market dan lain sebagainya pun akan sama. TV pun, siaran TV. Disiarkan di Jakarta ya, jam ini ya. Semua sama. Jangan kita sini masih jam 10, sana udah ada yang jam 11, jam 12. Ya, kan juga sulit. Kalau saya tidak melihat adanya satu kerugian. Demikian Sekretaris Umum Apindo Suryadi Sasmita. Saya Wendy Lim.